suara-suara yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Berikan suara-suara bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.